السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها المسلمون، إخواني في الدين، رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita barakallahu fikum untuk senantiasa menyirami, merawat hati ini barakallahu fikum, ya, dengan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita ketahui bersama barakallahu fikum bahwasannya hati ini ibarat seperti tanaman yang harus senantiasa dijaga, dirawat, disirami barakallahu fikum, agar dia senantiasa na'am kuat, kokoh, dan terus bersemi barakallahu fikum. Naam, maka apabila tanaman tersebut tidak, ya, dirawat, tidak diperdulikan, tidak disirami barakallahu fikum, dan 24 jam yang Allah subhanahu wa ta'ala nugrahkan, ya, apabila tidak ada satu hari, satu waktu yang kita manfaatkan untuk membersihkan polusi-polusi duniawi tersebut, ya, nah, debu-debu duniawi tersebut, ya, nutrisi-nutrisi, ataupun tidak adanya asupan-asupan nutrisi terhadap hati ini barakallahu fikum, maka tentu hati ini akan menjadi layu dan akan menjadi mati barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah jalannya, jalan menambah iman, jalan mengokohkan iman, jalan barakallahu fikum, naam, agar kita senantiasa istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah, adalah dengan mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sungguh nikmat di atas nikmat tatkala di lingkungan kita, ya, di tempat kita tinggal, ya, di sana, ya, ada majlis ilmu yang majlis tersebut senantiasa memperdengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan, memperdengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam dibacakan. Maka inilah ilmu. Ilmu itu bukan majlis tertawa terbahak-bahak, bukan. Ilmu itu bukan majlis bersenda gurau, bukan. Ya. Kalau majlis ilmu dimanfaatkan untuk bercanda tawa, apa bedanya dengan barakallahu fikum, enam keadaan orang-orang yang ada di pasar sana? Apabila majlis ilmu dimanfaatkan barakallahu fikum untuk, ya, bercanda tawa, ya, barakallahu fikum, naam, menyampaikan kisah-kisah dusta barakallahu fikum, maka ini telah mencoreng-moreng, ya, keutamaan daripada majlis ilmu. Ingat, majlis ilmu itu adalah majlis yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sana dibacakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam dan penjelasan para ulama. Para ulama ussalaf, para ulama terdahulu yang dimulai oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila ada majlis tersebut di dalam lingkungan kita, maka kita patut bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena Allah memilih tempat tersebut sebagai bentuk penjagaan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sekali lagi, iman dan takwa itu tidak ditemukan di pasar-pasar. Iman dan takwa itu tidak ditemukan di barakallahu fikum pusat-pusat perbelanjaan, tidak ada. Tapi iman itu ditemukan di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di majlis, daripada majlis-majlis ilmu agama Allah tabaraka wa taala, maka di sanalah kita menabung, di sanalah kita merawat, di sanalah kita memupuk iman yang menjaga hati ini barakallahu fikum agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga hati ini agar senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan penutup kematian yang baik, yaitu tanda-tanda husnul khatimah adalah dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ingat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka inilah ibadah tersebut, dan mengetahui, memupuk keikhlasan dan mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam ibadah, jalannya tidak lain dan tidak bukan melalui, sekali lagi, melalui majlis ilmu. Sekali lagi, majlis ilmu adalah pintu pembuka berbagai macam kebaikan, bahkan pintu pembuka syurganya Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tajuk yang bertemakan nikmat yang bermanfaat barakallahu fikum. Nah, kita ketahui bersama ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hamba-Nya barakallahu fikum adalah pada tiga hal, tiga perkara. Yaitu Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang hamba itu pasti akan mendapatkan nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada hamba pasti akan mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menakdirkan hamba itu terjatuh ke dalam dosa, itu pasti. Barakallahu fikum. Sehingga ya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hari kiamat barakallahu fikum, maka tatkala menghadapi tiga takdir Allah tabaraka wa taala ini barakallahu fikum, ya, misalnya hamba tersebut terjatuh kepada dosa, maka dia senantiasa segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan malah menambah satu dosa lanjut kepada dosa yang lainnya, tidak. Nah, kemudian apabila seorang hamba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan musibah barakallahu fikum, maka dia senantiasa bersabar menghadapinya dengan sabar. Ya, menghadapi musibah tersebut dengan sabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bukan marah, bukan protes, ya, bukan menghujat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah tidak adil. Nauzubillahi min dzalik. Tidak. Tapi bersabar, karena akan setiap hamba itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat, bahkan banyak nikmat, bahkan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba, ya, maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia senantiasa menyambut nikmat tersebut dengan syukur kepada Allah tabaraka wa taala, dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga yang akan terus berada dalam kehidupan ini. Yaitu nikmat, musibah, dan dosa. Ya. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghadapi nikmat dengan syukur, menghadapi musibah dengan sabar, dan tatkala terjatuh ke dalam dosa, dia segera beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apabila seorang hamba mampu mewujudkan tiga hal ini, ataupun mampu mewujudkan menghadapi tiga takdir Allah tabaraka wa ta'ala ini dengan tiga hal tersebut, tiga amalan tersebut, maka sungguh kehidupannya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Di dunia dan di akhirat. Akan bahagia, akan tenang hidupnya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, maka dari tiga hal ini kita akan fokus kepada satu hal. Yang tidak sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu kufur kepada hal tersebut. Yaitu barakallahu fikum. Naam, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ingat, nikmat yang bermanfaat langsung sudah kita jawab tadi, yaitu dengan bersyukur. Ya, namun bagaimana gambarannya akan kita jelaskan pada pembahasan ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi nikmat yang bermanfaat jawabannya dengan bersyukur. Tapi nikmat yang justru memberikan seorang hamba mudarat, dengan nikmat dia celaka, dengan nikmat dia binasa di dunia dan di akhirat, adalah dengan dia mengkufuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Baik, ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, barakallahu fikum, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan hendaklah engkau mencari pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dan carilah, hendaknya engkau mencari pada apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadamu, nikmat. Ya. Anugerah di sini, kata para ulama tafsir, adalah kenikmatan. Jadi, hendaklah engkau mencari dari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, barakallahu fikum, yaitu apa? Kebahagiaan nanti di kehidupan akhirat. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat ini sebagai modal bagi kita. Untuk apa? Untuk bisa membangun kehidupan yang indah, yang nikmat, abadi selama-lamanya di negeri akhirat. Yaitu di mana? Di syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat masa muda, nikmat barakallahu fikum, na'am, ya, ditakdirkan sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, ya, nikmat mendapatkan lingkungan yang madani, istilah orang sekarang, lingkungan yang islami, ya, barakallahu fikum, nikmat memiliki tetangga yang baik, yang saleh, ya, nikmat barakallahu fikum memiliki teman-teman yang baik, nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat memiliki keluarga. Berbagai macam nikmat yang tidak mampu kita hitung satu persatu nilainya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jadikan itu semua sebagai apa? Sebagai alat untuk masuk dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Kemudian, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Dan berbuat baiklah, ya, kepada orang lain tentunya, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu fikum. Nah, Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menafsirkan ayat ini barakallahu fikum, beliau menyebutkan asbabun nuzul ayat ini barakallahu fikum, sebab-sebab turunnya ayat ini barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan tentang seorang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Qarun. Yang bernama Qarun. Sehingga ayat ini yang kita bacakan tadi surat Al-Qasas ayat ke-77 adalah nasihat kaum muslimin di zaman Qarun, di zaman Musa alaihissalam. Qarun sezaman dengan Musa alaihissalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi nasihat kaum muslimin di zaman Musa alaihissalatu wassalam kepada seorang yang bernama Qarun. Ya. Apa nasihatnya? Nasihatnya sebagaimana telah kita bacakan tadi. Hendaklah engkau mencari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, yaitu negeri akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Artinya, ketika kita mencari kehidupan akhirat, bukan semata-mata kita melupakan dunia, tidak. Kemudian kaum muslimin di zaman Musa mengingatkan, jangan pula engkau berbuat apa? Berbuat kerusakan. Ya, atau sebelumnya, berbuat baiklah engkau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dirimu. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu fikum. Artinya ini menandakan bahwasanya Qarun adalah orang yang memang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak bersyukur. Qarun adalah orang yang barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala na'am takdirkan dia mendapatkan kenikmatan, kemewahan kehidupan dunia. Jadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Qarun bukan bagian daripada sebuah kerajaan Firaun. Firaun kerajaan tersendiri, Qarun adalah orang tersendiri, tapi hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau Fir'aun, kesombongannya dengan sikapnya sebagai seorang raja, tapi Qarun, kesombongannya sebab dia seorang pengusaha. Ya. Qarun, sombong dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memang seorang pengusaha yang kaya raya ketika itu. Barakallahu fikum. Nah, dan rupanya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan Qarun ini bukan orang jauh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qarun ayahnya bernama Yashhub dan kakeknya bernama Qais. Musa alaihi salatu wasalam ayahnya bernama Imran dan kakeknya bernama Qais. Ya, berarti mereka sepupu. Ya. Ayah mereka kakak beradik dari satu kakek yang sama. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, Qarun ini bukan orang yang bodoh, bukan. Qarun dijuluki al-munawwir. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Katsir rahimahullahu taala. Kenapa dijuluki sebagai al-munawwir? Karena Qarun memiliki suara yang indah tatkala mentartilkan Taurat. Ya. Jadi Taurat juga dibaca seperti Al-Qur'an, dibaca dengan tartil. Ya, barakallahu fikum. Ya, dibaca dengan seperti bagaimana kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dibaca dengan tartil, dengan bagus. Ya, Taurat demikian pula, dibaca seperti itu cara bacanya. Nah, Qarun salah satu orang yang terbaik dalam membaca At-Taurat. Dan ikhwani fi din rahimakumullah, sekali lagi, ya, barakallahu fikum, berapa banyak hari ini orang yang mampu mentartilkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang indah. Ya, dan juga menghafal Al-Qur'an. Ya, dengan hafalan yang mutqin, tapi ya, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka baca dan apa yang mereka hafal. Sama seperti Qarun. Qarun hebat, pintar dalam mentartilkan Taurat. Bahkan menghafal Taurat. Tapi dia tidak mengamalkan isi Taurat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, la jadida fil hayah, tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Jadi jangan berbangga-bangga dengan hafalan Al-Qur'annya yang begitu banyak. Barakallahu fikum. Naam. Ya, dengan bacaan yang bagus, tapi kalau dia tidak mengamalkan Al-Qur'an tersebut, apa bedanya dengan Qarun? Ya, apa bedanya dengan Qarun yang juga mahir? Ya, bagus, lihai, pandai dalam membaca Taurat. Barakallahu fikum. Artinya Qarun bukan orang yang bodoh. Dia orang yang terpelajar, dia orang yang berpendidikan. Barakallahu fikum. Ya, kalau bahasa sekarang dia orang yang bertitel. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian, ya. Disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, ya. Qurud di antara bentuk kesombongan yang dilakukan oleh Qurun dari sisi penampilan. Qurun itu barakallahu fikum, naam, ketika berpakaian dengan pakaian yang memang bagus, mahal, ya, bukan enggak boleh pakai baju bagus, baju yang mahal bukan tidak boleh, tapi sisi kesombongannya disebut oleh Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, Qurun ini selalu memakai pakaian yang pakaiannya dijulurkan sampai ke tanah. Jadi pakaiannya ini menyeret tanah, sehingga ya, Qurun disebut sebagai orang yang sombong melalui penampilan, dengan penampilan yang seperti ini. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sekali lagi, ya, di dalam syariat kita, ya, di dalam Islam, ya, kita diperintahkan untuk mengangkat celana kita di atas mata kaki. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama ini karena syariat, yang kedua untuk menghindari kesombongan sebagaimana sombongnya Qurun. Ya, salah satunya sombongnya Qurun. Ya, barakallahu fikum. Sekali lagi, la jadida fil hayah, tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Semua pelajaran-pelajaran telah dimulai, telah ada dari kehidupan umat-umat terdahulu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga tatkala ditanya, kenapa engkau mengangkat celanamu di atas mata kaki? Barakallahu fikum. Naam. Ya, ini di kenapa saya khawatir termasuk orang-orang yang sombong? Kenapa? Umat-umat terdahulu, tanda kesombongan mereka, mereka menjulurkan pakaiannya untuk laki-laki khususnya, bukan untuk wanita, untuk laki-laki, menjulurkan pakaiannya menutup seluruh kakinya, menutup mata kakinya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan umat terdahulu yang menjadi syariat di kehidupan kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana perbendaharaan Qurun, perbendaharaan gudang-gudang hartanya Qurun. Jadi satu gudang Qurun itu kunci, mata kuncinya, gigi kuncinya, ya, itu sepanjangnya sebesar jari telunjuk. Ya. Nah, itu mata kunci, gigi kuncinya, geriginya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dan barakallahu fikum, ya, kunci-kunci perbendaharaan Qurun, gudang-gudang hartanya Qurun, itu kalau dibawa, itu harus dibawa dengan bighal. Bighal adalah peranakan kuda dan keledai. Bighal yang kuat, yang kokoh. Bahkan disebutkan sampai 60 bighal yang harus menggendong, manusia tidak sanggup membawanya. Harus digendong dengan 60 bighal, kunci-kunci tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Namun ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tatkala kaum muslimin di zaman Musa alaihi salatu wassalam menasihati Qurun dengan ayat yang kita bacakan tadi, apa jawab Qurun? Jawab Qurun, Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran di ayat yang berikutnya, kata Qurun, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta itu. Aku ini punya banyak harta. Aku diberi harta sekian banyak itu, ya, ala ilmi indi, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Semata-mata karena hasil usahaku, skillku, keahlianku, manajemenku, marketingku, barakallahu fikum. Dia tidak pernah menyebut Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pemberi nikmat tersebut. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak pernah menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala atas harta nikmat yang diberikan kepadanya. Bahkan dia dengan sombongnya mengatakan, ini hasil upaya diri payahku. Peras keringat banting tulangku, skillku, keahlianku, kemampuanku. Mau apa kalian? Kalian miskin, kerja. Nah, ini mungkin jawabannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Ingin sepertiku, kerja, berusaha. Sehingga apa? Qarun tidak pernah mengeluarkan hartanya di jalan Allah tabaraka ta'ala. Tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah. Barakallahu fikum. Sehingga harta yang Allah berikan kepadanya, itu tertampung untuk dirinya sendiri. Tertumpuk untuk dirinya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketahuilah apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang lain melalui kita. Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mampu memberikan rezeki langsung kepada orang tersebut. Contoh misal, kita punya tetangga. Tetangga kita ini minal fuqara wa masakin, dari kalangan orang-orang fakir dan miskin. Barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mampu memberikan rizki kepada dia langsung. Bukan tidak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Ya. Memilih jalan melewati kita. Jadi Allah berikan rizki kepada kita agar rizki tersebut kita berikan juga kepada tetangga kita yang miskin itu. Apa hikmahnya? Agar kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi kita mendapat harta, kita juga mendapat pahala. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala begitu rahmat kepada kita. Begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mau terlewatkan dari seorang hamba satu kebaikan pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki kepada tetangga kita yang miskin tadi melalui kita. Hikmahnya agar kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak mampu langsung memberikan hamba itu, tetangga kita itu rezeki tidak melalui jalur kita, bukan Allah tidak mampu. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, apabila hari ini kita mendapatkan rezeki dari sisi Allah tabaraka wa taala, ketahuilah rezeki itu ya, hendaklah dimanfaatkan untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun. Tatkala rizki itu Allah Subhanahu wa taala berikan, dia menampungnya untuk dirinya sendiri. Tidak mau dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau membantu tetangganya, dia tidak mau membantu orang-orang yang kesulitan, yang kesusahan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah tegur dia dalam ayat Al-Qur'an yang telah kita bacakan tadi, barakallahu fikum, tapi jawabannya adalah jawaban yang mengkufuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Qarun, seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki sifat sombong dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Disebutkan pula, ya, belum ada yang mampu hari sampai detik ini mengalahkan kedigdayaan, kejayaan, kemilioneran, ya, Qarun. Sampai hari ini belum ada yang mampu. Ya, belum ada yang mampu mengalahkan kekayaan Qarun. Ya, saking banyaknya hartanya, barakallahu fikum. Allah berikan kepada dia. Allah berikan kepada dia. Namun apa balasan Allah tabaraka wa ta'ala tatkala Qarun berlaku pelit, berlaku sombong, berlaku tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala benamkan dia ke dasar tanah dengan harta-hartanya, barakallahu fikum. Ini hukuman bagi Qarun. Yang menimbun harta, Allah pun menimbun hartanya secara hakiki ke dalam tanah, barakallahu fikum. Sehingga di Indonesia, ya, sering kita kenal dengan apa? Kalau menemukan harta, ya, disebut dengan harta Qarun, harta karun. Ya. Maka ini diambil dari nama seorang tokoh yang durhaka, yang kufur kepada Allah, yaitu Qarun. Yang memang Allah benamkan dia dan hartanya ke dalam tanah, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, inilah di antara cuplikan kisah Qarun yang kita harus mewaspadai diri kita, jangan sampai seperti dia. Seberapa harta kita untuk sombong kepada Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan dengan Qarun? Ya. Seberapa harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kemudian kita juga pelit, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau menyalurkannya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Seberapa harta kita dibandingkan Qarun? Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, ingat hikmah di balik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rizki agar kita mendapatkan kebaikan dari rizki tersebut, di antaranya dengan menafkahkannya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, tayyib ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam beberapa hadis disebutkan barakallahu fikum, di antara hal-hal ataupun kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yang dengan itu kita bisa memanfaatkannya untuk meraih kenikmatan negeri akhirat, yaitu untuk bisa meraih surganya Allah tabaraka wa ta'ala dengan nikmat yang sedang Allah amanahkan kepada kita hari ini. Apa saja kenikmatan itu? Maka kita mari kita mulai yang pertama, barakallahu fikum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah yawm al-qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa taala akan menaungi mereka dalam naungannya pada hari ketika tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Hari akhir, hari kiamat, di mana hamba tersebut butuh naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan ada hamba-hamba 7 golongan yang akan Allah naungi mereka. Naungi dari teriknya matahari yang tidak jauh di atas kepala seorang hamba. Naungan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala barakallahu fikum, dia bisa melepaskan dahaga tatkala teriknya matahari yang menyinari dia dengan telaga haud. Bisa meminum haud dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Naungan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala barakallahu fikum, dia harus melewati sirat. Kita butuh naungan Allah yang menentukan, sirat yang menentukan apakah kita berhasil menuju jannahnya Allah atau tercebur ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita butuh naungan itu, barakallahu fikum. Maka ada 7 golongan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala naungi. Dan salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamun adilun. Seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Maka yang pertama, nikmat yang hari ini kita rasakan adalah nikmat kepemimpinan yang ada pada diri kita semuanya. Nah, jangan langsung berpikir, oh kepemimpinan itu berarti presiden, berarti menteri, berarti gubernur, berarti bupati, berarti camat, lurah, RT, dan seterusnya. Nah, tidak hanya itu. Tapi minimalnya barakallahu fikum, kita menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Barakallahu fikum. Sehingga dengan kata lain apa? Allah subhanahu wa ta'ala hari ini sudah menganugerahkan kenikmatan kepemimpinan kepada kita, kenikmatan kekuasaan kepada kita di tengah-tengah keluarga kita, barakallahu fikum. Ini nikmat minallahi azza wa jalla. Kenapa dikatakan nikmat, barakallahu fikum? Karena tatkala Allah subhanahu dulu sebelum kita menikah, sebelum kita berkeluarga, derajat kita masih di bawah. Belum ada jabatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan jodoh kita, dengan istri kita, maka barulah kita diberikan 1 jabatan. Menjadi apa? Seorang pemimpin terhadap istri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan. Maka naiklah di jabatan kita menjadi pemimpin yang menaungi, mengayomi, barakallahu fikum, ya, rakyat yang mulai bertambah. Ya. Sebagaimana birokrasi kita hari ini, ya, RT pemimpin menaungi, ya, lingkungan, ya, naam yang kecil. Naik lagi jadi jabatannya naik, jadi Pak Lurah, naik lagi Pak Camat, naik lagi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Ini kan jabatannya naik, naik, naik, naik. Demikian pula kita hari ini. Di tengah-tengah keluarga kita, makin bertambah keluarga kita, makin naik jabatan kita di insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Makin naik, makin tinggi derajat kita di insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Namun pertanyaannya, apakah kita mensyukuri nikmat tersebut? Nikmat ditinggikan jabatan kita, diangkat derajat kita di insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mensyukurinya? Apakah kita mensyukurinya? Bagaimana caranya? Bersikap adil. Kita harus bersikap adil terhadap rakyat yang kita pimpin. Kita harus bersikap adil terhadap keluarga yang kita pimpin. Dan ingat, ya, tolak ukur keadilan itu tidak mesti sama rata. Contoh, kita punya dua anak. Yang satu usianya 17 tahun, yang satu usianya masih 3 tahun. Ya. Kalau tolak ukur prinsip sama rata, misalnya mau kasih uang jajan terhadap anak yang 17 tahun dengan anak yang 5 tahun misalnya. Ya. Nah, tolak ukurnya sama rata. Berarti dia harus memilih salah satu. Ya. Oh, ya udahlah. Tolak ukurnya untuk anak yang 5 tahun. Dia kasih uang jajan kepada anak yang 5 tahun 2.000 misalnya. Disamaratakan dengan anak yang 17 tahun juga 2.000. Apakah ini keadilan? Tidak. Anak yang sudah dewasa 17 tahun tentunya kebutuhannya lebih banyak dibandingkan anak yang 5 tahun. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga tatkala tolak ukur keadilan itu sama rata ketika itu pada momen itu, maka dia berlaku tidak adil. Dia berlaku zalim. Zalim terhadap siapa? Zalim terhadap keduanya. Zalim terhadap anak, jelas terhadap anak yang paling besar, karena dia memberikan uang jajan yang tidak pantas, tidak wajar bagi anak yang usia 17 tahun yang kebutuhannya begitu banyak. Ya. Dan dia juga berbuat zalim kepada anak yang mungkin usianya belum pantas menerima uang jajan sebesar itu misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahiman, dalam satu kondisi terkadang keadilan itu tidak melulu sama rata. Kita melihat sikonnya, melihat kondisinya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga di antara cara bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan nikmat kepemimpinan, nikmat kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah, barakallahu fikum, dengan menjadi pemimpin yang adil. Ya. Pemimpin yang bijaksana, yang adil, bijaksana, barakallahu fikum, di dalam keluarga kita. Nah, apa contohnya yang lain, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil? Ya. Tidak hanya urusan nafkah, tidak hanya, barakallahu fikum, urusan uang belanja, barakallahu fikum. Di antara pemimpin yang adil, dia juga harus memberikan tarbiyah, pendidikan kepada keluarganya. Kalau dia diamkan keluarganya dalam keadaan berbuat dosa, maka dia bukan pemimpin yang adil. Dia biarkan keluarganya maksiat, yang maksiat enggak apa-apa, anak-anaknya, istrinya, ya, dia bukan pemimpin yang adil. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala dengan nikmat kepemimpinan, barakallahu fikum. Sehingga nikmat yang bermanfaat, tatkala nikmat tersebut berupa kekuasaan, berupa kepemimpinan, maka jadilah pemimpin yang adil. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwan fil din rahimanahumullah, yang kedua, yang berikutnya, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya. Pedagang yang jujur, ya, pedagang yang jujur, lagi amanah, lagi dipercaya, ya, dia nanti akan bersama para nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya, ya, dan para syuhada. Dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah tabaraka wa taala. Di mana ini? Di mana keberadaan ini? Tidak lain dan tidak bukan di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan derajat syurga yang mana ini? Para nabi, para siddiq, para syuhada, wassalihin. Derajat syurga mana ini? Syurga firdausil a'la. Syurga firdaus yang tertinggi. Inilah penghuninya. Siapa mereka? Para nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Inilah penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi. Dan seorang pedagang yang jujur, lagi amanah, lagi dipercaya, dia mendapatkan peluang besar untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi ini. Mungkin hari ini kita berat untuk masuk dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu salat. Kita berat masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu puasa. Kita berat masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dari pintu-pintu yang lainnya. Tapi ketahuilah, ada pintu yang mudah mungkin hari ini yang kita senangi, yaitu Allah, berdagang, berniaga, yang menjadi profesi kita hari ini. Melalui pintu ini, melalui jalan ini, kita bisa mengetuk pintu syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Itu syurganya, surga Firdaus yang paling tinggi di insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Dengan apa? Menjadi seorang tajir, menjadi seorang pedagang yang jujur, lagi amanah, lagi dipercaya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimanakumullah, inilah nikmat perniagaan yang hari ini kita semua memiliki itu. Kita semua berniaga, baik dengan jasa maupun barakallahu fikum dengan apa? Dengan ya, perniagaan. Barakallahu fikum. Ya, maka ini semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Maka apabila kita ingin bersyukur atas nikmat ini, dan nikmat ini bisa menjadi manfaat, bahkan manfaatnya mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, jadilah seorang pedagang yang jujur, lagi amanah. Berapa banyak hari ini godaan-godaan, ya, yang menjatuhkan para pedagang. Ya, mungkin di pasar-pasar dengan mengurangi timbangan, ya, ataupun barakallahu fiik dengan tidak jujur harga yang harusnya demikian, dia naikkan lagi, ya, dia mahalkan, barakallahu fiikum na'am, ya. Di satu sisi mungkin, ya, barakallahu fikum, harga yang tidak wajar, bukan tidak boleh menaikkan, mengambil untung, bukan tidak boleh, tapi harga yang tidak wajar misalnya. Ya, barakallahu fikum, na'am. Ataupun yang lainnya, ya, banyak contoh-contoh, ataupun kita pasti mengetahui bersama jalan-jalan yang bisa membuat kita tidak jujur dan tidak amanah dalam berdagang, dalam berniaga. Ya, barakallahu fikum, na'am. Demikian pula, ya, orang yang berniaga dengan jasanya, misalnya masalah waktu, ya, barakallahu fikum, masalah kepercayaan, na'am, barakallahu fikum, na'am, ya, ini semua nikmat, ya. Nikmatnya bagaimana? Dengan berniaga, Allah jadikan, mendapatkan rizki, ya, jalur sebab mendatangkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, barakallahu fikum, na'am, dan mendapatkan kesibukan, bukan pengangguran, mendapatkan aktivitas. Ini nikmat juga melalui perniagaan. Maka barang siapa yang mengkufuri nikmat ini barakallahu fikum, tentu ya tempatnya mengerikan. Kalau yang bersyukur tempatnya paling istimewa, yang kufur juga atas nikmat ini tentu tempatnya yang juga paling mengerikan. Ya, di nerakanya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimakumullah, inilah nikmat yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin bergabung bersama sekelompok pasukan dalam sebuah peperangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Amr bin Al-As. Rasulullah SAW mendoakan beliau agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan beliau dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau ghanimah, harta, harta rampasan perang. Maka seketika itu Amr bin Al-As menjawab, ya, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena harta. Aku masuk dalam Islam bukan semata-mata untuk mendapatkan harta, tidak." Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, ya, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Ya. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Maksudnya apa? Rasul alaihi wasallam mendoakan agar Amr bin Al-As mendapatkan harta karena Rasul mengetahui dia ini adalah hamba yang saleh. Sehingga Rasulullah SAW menginginkan agar Amr bin Al-As mendapatkan harta dari Allah Tabaraka wa Taala yang mana harta tersebut bisa dimanfaatkan untuk masuk dalam syurganya Allah Tabaraka wa Taala. Kalau orang ini diketahui orang yang pelit misalnya, tentu tidak akan didoakan seperti doa Nabi ini. Kan Nabi tahu Amr bin Al-As orang yang saleh, maka apabila apa yang datang kepada dirinya, apa yang dia dapati pasti akan dimanfaatkan untuk menjadi jalan kesalehan, kebaikan. Maka Rasul mendoakan kemenangan dan mendapatkan harta ghanimah kepada Amr bin Al-As agar harta ghanimah tersebut bisa dimanfaatkan untuk kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Inilah yang selalu diharapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat perhatian dengan umatnya. Ya, Rasulullah SAW pada prinsipnya dia tidak mau umatnya itu masuk dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menginginkan umatnya semuanya itu pingin semuanya umatnya masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di detik-detik akhir kehidupan beliau, beliau selalu mengkhawatirkan umatnya dengan mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Dia peduli terhadap kita semua. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga paling beliau alaihi salatu wasallam paling bersemangat untuk menyampaikan jalan-jalan menuju surganya Allah tabaraka wa taala dengan tauhid, dengan sunnah, agar semua umatnya bisa berkumpul bersama beliau alaihi salatu wasallam di surganya Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah ya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita miliki semuanya ini. Nikmat pemimpinan, nikmat perniagaan, nikmat harta yang ada pada kita hari ini. Harta itu tidak melulu dalam bentuk uang. Kita memiliki motor, kita memiliki rumah, kita memiliki pakaian. Ya. Nah, ini semua harta kita barakallahu fikum. Nah, yang harus kita syukuri nikmat tersebut agar nikmat tersebut menjadi bermanfaat di, untuk kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan sebaik-baik kemanfaatan itu, sebaik-baik nikmat itu yang bermanfaat adalah bisa masuk dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di jannatul na'im, di syurganya Allah tabaraka wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, di syurgatul firdausil a'la, di surga firdaus yang paling tinggi. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.